Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد حاضرين ومسلمين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di tempat ini dalam rangka kegiatan Talabul Ilmi. InsyaAllah kita lanjutkan pembacaan kita pada kitab Jami'as-Sahih Mimma Laysa Fi Sahihai, masih seputar tentang At'imah, makanan, bab yang terakhir, makanan yang meragukan sebaiknya atau seharusnya dijauhi. Bab yang berikutnya, yukfa'u at-ta'am al-haram, makanan yang haram itu ditumpahkan. Makanan yang haram itu ditumpahkan. Beliau Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah membawakan dua hadis. Hadis pertama, hadis dari Sa'labah bin Al-Hakam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Beliau berkata, "Asabna ghanaman lil aduwi fantahabnaha." Kami mendapatkan ghanimah dari musuh, lalu kami mengambil ghanimah tersebut sebelum dibagikan. Fanasabna qudurana, dan kami mengisi bejana-bejana kami. Dalam riwayat, bejana-bejana itu diisi makanan. Makanan yang diambil dari harta rampasan perang namun belum dibagikan. Famarran Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qudur. Ketika dikumpulkan, sendak dimasak, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati bejana tersebut. Fa'amara biha fa'ukfiat, maka diperintahkan untuk ditumpahkan. Dalam riwayat Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Nabi SAW lewat dengan membawa busur panah. Ketika melihat bejana itu diisi makanan yang diambil tanpa izin, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menumpahkan bejana itu dengan busur panah tersebut. Summa qala, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam bersabda, innan nuhbata la tahillu, sesungguhnya nuhbah itu tidak halal. Nuhbah artinya mengambil harta tanpa izin pemiliknya, itu disebut nuhbah. Apa bedanya dengan mencuri? Kalau mencuri itu mengambilnya sembunyi-sembunyi, kalau nuhbah itu dengan terang-terangan, semacam menjarah, ya, atau yang sejenisnya. Jadi menjarah harta punya orang itu tidak halal. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi SAW menumpahkan makanan tersebut. Kemudian makanan yang tumpah itu Nabi SAW melumurinya dengan tanah. Ya, dengan busur panah tadi dilumuri dengan tanah, sehingga tercampur alam makanan dengan tanah. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam riwayat tersebut, inna an-nuhbah laisat bi'ahalli minal maitah. Sesungguhnya makanan yang diambil dengan cara nuhbah itu tidaklah lebih halal dari bangkai. Dalam riwayat, sesungguhnya bangkai tidak lebih halal dari nuhbah. Artinya, makanan yang diambil tanpa izin pemiliknya itu sama-sama haram seperti bangkai hukumnya. Jadi tidak boleh. Nah, di sini kita bisa ambil beberapa hukum, beberapa faedah. Yang pertama, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Muqbil, makanan yang haram apapun jenisnya dan macamnya itu tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Sebanyak apapun, semahal apapun, kalau haram tumpahkan. Begitu. Oh, tapi sayang ini sudah dimasak, bumbunya Masya Allah enak. Tapi kalau ternyata itu dihasilkan dari perkara yang diharamkan, la karamah, tidak ada sayang, tidak ada kehormatan, tumpahkan. Demikian sebagaimana Nabi SAW. Para sahabat dilarang untuk memakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa an-nuhbah, mengambil harta orang lain dengan cara nuhbah, menjarah, mengambil dengan terang-terangan, ghasab, itu haram dan hukumnya dosa besar. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, man nahaba nuhbatan falaysa minna. Barang siapa yang melakukan penjarahan, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Riwayat Ibnu Majah. Jelas Nabi SAW mengancam orang yang menjarah, mengambil harta orang lain tanpa izin, itu bukan termasuk dari orang-orang yang menempuh jalan Rasul. Nah, biasanya di ayyamul fitan, hari-hari kerusuhan, orang menggunakan momen ini lagi kacau, datang ke toko orang, diambil barang-barangnya, supermarket yang terjadi kerusuhan di situ di depannya diambil, dijarah. Demikian, itu namanya nuhbah, haram hukumnya. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwa makanan yang haram itu dikarenakan dua sebab. Haramun lidzatihi, haram karena zatnya. Memang zatnya sudah haram, seperti darah. Haram, darah hewan yang mengalir, dama mafsuhan, sembelih darah yang mengalir, itu haram zatnya. Daging babi haram secara zatnya. Ada makanan yang haram, muharram lisabab, karena satu sebab. Zatnya halal, tapi sebab memperolehnya yang haram. Nah, seperti ini. Makanannya halal, tapi memperolehnya dengan cara mengambil harta manusia, barang orang tanpa izin. Demikian. ayam misalkan, hasil nyuri ayam tetangga, atau kemarin ayam hewan tidak tahu pemiliknya, disembelih saja kemudian dimasak ayam kambing halal, tapi cara memperolehnya ini disababihi, karena sebabnya tidak syar'i, maka sama hukumnya. Nabi menyamakan tadi, makanan yang diambil dari cara nohbah itu tidak lebih halal dari bangkai. Bangkai kan haram li dzatihi, ya kan? Zatnya sudah haram. Sama hukumnya bangkai dengan kambing yang disembelih dengan membaca bismillah tapi memperolehnya dari tadi cara nohbah menjarah, haram. Apapun kambingnya satu sudah dibumbui, haram. Kemudian para ulama mengatakan bahwa illatu al-hukum, illah sebab diharamkannya penjarahan itu adalah akhdu amwalin nas bil batil, mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang masuk kepada kategori memakan harta manusia dengan cara yang batil, seperti mencuri, ghasab, termasuk nuhbah ini, menjarah, menipu, dan yang lainnya. Demikian, haram segala bentuk perbuatan, segala bentuk tindakan yang mengambil harta saudaranya tanpa hak, itu tidak boleh. Demikian. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa riba diharamkan? Karena riba adalah salah satu perbuatan mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Demikian. Dalam kaidah usul fikih, bahwa asal harta manusia itu haram, apalagi harta muslim, haram hukumnya, diambil itu haram. Sampai ada dalil yang menjelaskan tentang kehalalannya, seperti jual beli, ya kan? Kita mengadakan jual beli, berpindah tangan harta seseorang kepada orang lain, halal. Ada sedekah, ada zakat, ada hadiah, ada waris, ada wasiat, itu cara-cara yang halal. Selain itu haram hukumnya. Demikian. Kita baca hadis yang kedua. Hadis kedua adalah hadis Ibnu Abi Layla yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau berkata, bapaknya berkata, Abu Layla, syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatha Khaybar. Aku menyaksikan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam penaklukan Khaybar. Falamman hazamu waqa'na fi rihalihim. Ketika orang-orang kafir itu dikalahkan, kami memasuki tempat tinggal mereka. Fa akhadhan nas ma wajadu min khursiyyin. Maka manusia ketika itu mulai mengambil perabotan-perabotan rumah milik orang-orang Yahudi. Masuk rumah langsung diambil untuk masing-masing. Falam yakun asra min anfaratil qudur, sehingga sangat cepat wadah-wadah atau bejana itu penuh. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qudur fa ukfiat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bejana itu untuk ditumpahkan. Wa qassama bainana, dan Rasul membagi di antara kami. Faja'ala likulli asratin syah, maka masing-masing Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 10 kambing dari setiap pasukan. Sama ya, ini juga nuhbah, mengambil tanpa izin. Karena itu harta rampasan perang. Jadi apapun harta yang berharga di medan perang, maka itu dikumpulkan kemudian dibagikan oleh imam. Dan ini sudah ya, sudah berlalu lama sekali pembahasan kita tentang hukum ghanimah. Mana yang termasuk ghanimah, mana hal-hal yang boleh langsung dikonsumsi, itu sudah berlalu. Demikian. Syahidnya di sini, Nabi memerintahkan untuk menumpahkan bejana. Jadi intinya tadi, makanan yang haram itu ya layaknya atau tidaklah yang layak melainkan untuk ditumpahkan. Tumpahkan, ini haram. Walaupun sudah dimasak, walaupun sudah matang, tumpahkan. Enggak boleh dimakan. Barakallahu fiik. Bab yang berikutnya, al-aqlu fi halil masyi wa kadha syurbu wal julus fi syurbi afdal. Makan sambil berjalan, begitu pula minum, dan duduk ketika minum lebih afdal. Beliau membawakan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Ibnu Umar berkata, "Kunna na'kulu 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi." Kami makan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil berjalan. Wa nashrabu wa nahnu qiyam, dan kami minum sambil berdiri. Nah, hadis ini adalah hadis yang digolongkan tarajuknya Syekh Muqbil dari kitab beliau. Artinya beliau sempat mensahihkan hadis ini, namun setelah diteliti kembali hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Jadi walaupun hadis ini dicantumkan dalam Al-Jami' As-Sahih, namun ternyata beliau merevisi bahwa hadis ini dhaif. Itu keterangan pertama. Yang kedua, adapun Syekh Al-Albani mensahihkan hadis bahwa sahabat ketika itu makan sambil berjalan, minum sambil berdiri. Ini riwayatnya sahih dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Itu yang diinginkan dalam ucapan Ibnu Umar. Jadi kami dulu makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, bahkan sambil berjalan makan. Namun Nabi SAW tidak mengingkarinya. Nah, dengan hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa bolehnya makan sambil berjalan atau sambil berdiri. Begitu pula bolehnya minum sambil berdiri. Sebagaimana bab yang disebutkan oleh Syekh Muqbil. Syekh Muqbil berpendapat dengan hadis ini bahwa makan dan minum sambil berdiri atau jalan itu boleh. Namun kata beliau, duduk lebih afdal. Demikian. Dan di sana ada hadis yang melarang untuk berdiri, seperti hadis Anas bin Malik riwayat Muslim. Ya, Anas bin Malik mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashrab qa'iman. Rasul melarang seseorang itu minum sambil berdiri, riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Tidaklah seseorang di antara kalian itu minum sambil berdiri. Faman nasiya falyastasqi, barang siapa lupa maka hendaknya dimuntahkan. Ada seorang berkata kepada Anas bin Malik ketika Anas mengatakan Nabi melarang minum sambil berdiri. Tapi seorang tabi'in berkata kepada Anas, kalau makan bagaimana? Makan lebih buruk dan lebih jelek. Artinya makan sambil berdiri lebih buruk dan lebih jelek. Nah, ini hadis-hadis yang melarang makan dan minum sambil berdiri. Demikian. Makanya Syekh Muqbil mengatakan duduk itu lebih afdal. Ada sekitar 3 pendapat di kalangan ulama dalam permasalahan ini. Yang pertama ini. Ya, yang pertama boleh duduk, boleh berjalan, makan berjalan atau sambil berdiri. Namun duduk lebih afdal. Ada yang mengatakan bahwa makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri dan berjalan hukumnya tetap haram. Enggak boleh. Lalu bagaimana hadis yang membolehkan itu hadisnya mansukh? Hadis-hadis yang membolehkan makan berdiri dan berjalan itu mansukh, dihapus hukumnya. Dihapus hukumnya. Nah, ini sebagian ulama. Baik. Lalu kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh bin Baz. Jadi bolehnya makan dan minum sambil berdiri atau berjalan, tapi ma'al karohah, ada sisi dibenci. Kenapa dibenci? Karena di sana ada hadis apa? Yang melarang. Begitu. Boleh karena para sahabat melakukan. Bahkan sahabat mengatakan, aku pernah melihat Nabi minum sambil berdiri dan sambil duduk. Begitu. Boleh, tapi ma'al karohah. Jadi bagi kita bagaimana? Ya, yang sunnah sambil duduk. Yang sunnah sambil duduk, dan ini lebih afdal. Begitu. Dan supaya kita keluar dari khilaf, sebaiknya minum kalau kita memang tidak darurat, ya, sambil duduk. Demikian, begitu pula makan. Kecuali karena mungkin antum masuk masjid mau minum, kan kalau duduk di masjid tidak boleh duduk kecuali sholat 2 rakaat, maka boleh sambil berdiri. Jadi lil hajah, jangan dibiasakan. Tapi kalau karena waktu-waktu tertentu, mungkin karena tempat atau kondisi, maka tidak mengapa. Jadi jangan dibuat atau jangan dijadikan kebiasaan. Itu lebih hati-hati ya, daripada kita bermudah-mudah. Oh, boleh berarti setiap hari makan berdiri, kan boleh. Nah, ingat di sana ada hadis yang melarang. Demikian. Boleh tidak kita menegur orang yang makan sambil berdiri? Ya, dilihat. Ya, dilihat. Artinya kalau dalam posisi mungkin dia naam sambil duduk bisa ya, akhi ahsannya begitu. Ahsannya sambil duduk. Boleh mengingatkan, boleh. Naam. Dengan mengingatkan kepada sesuatu yang afdal, enggak apa-apa. Ya, mengingatkan kepada anak kita minum sambil duduk. Bahkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad manfaat-manfaat minum sambil duduk di sana. Baik secara kesehatan dan juga secara hukum syar'i. Nah, itu kesimpulan dari pembahasan tentang hukum makan dan minum sambil berdiri atau berjalan. Bab yang berikutnya, al-ajwatu minal jannah. Kurma ajwa dari surga. Beliau membawakan satu hadis dari sahabat Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajwatu minal jannah. Kurma ajwa itu dari surga. Wa fiha shifaa'un minas summi. Pada kurma ajwa itu ada obat dari racun, penawar racun. Wal kam'atu minal manni. Kam'ah itu termasuk dari al-man. Kam'ah itu disebutkan dalam syarah hadis oleh para ulama bahwa kam'ah itu semacam tumbuhan yang tumbuh di negeri Arab, di padang pasir, di sahara. Itu tumbuh ketika musim hujan, sejenis seperti jamur, tidak ada daun, tidak ada tangkainya, tidak ada, sejenis jamur, macam jamur-jamuran, itu kam'ah. Demikian, kalau musim hujan biasanya tumbuh. Nah, kam'ah minal man. Apa itu man? Man ini adalah apa yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa anzalna 'alaikum minal manni wassalwa. Kami turunkan kepada kalian wahai orang Yahudi dari al-man wassalwa. Apa itu al-man? Sesuatu yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Jadi kam'ah adalah salah satu yang Allah berikan nam kepada mereka. Ma'uha shifa'un lil 'ain. Air dari kam'ah itu merupakan obat bagi mata. Ya, ketika dimakan buahnya itu khasiatnya apa? Menyehatkan mata. Nah, di sini Asy-Syaikh Muqbil mengatakan kurma ajwa itu dari surga. Ajwa dikatakan oleh para ulama adalah kurma, jenis kurma yang paling baik dan paling bagus, itu ajwa. Dan bagi pedagang kurma tahu ya, kurma ajwa itu yang paling mahal. Ya, karena memang kualitasnya dan khasiatnya. Kurma ajwa itu terkenal banyak di kota Madinah. Namun dalam hadis ini umum, kurma ajwa manapun itu termasuk dari buah-buahan dari surga. Kata para ulama, maknanya, tafsirannya adalah aslaha minal jannah. Asal buah kurma ajwa itu dari surga, karena memiliki khasiat dan manfaat tertentu yang sangat besar. Apa manfaatnya disebutkan di sini dalam hadis? Penawar racun. Bahkan dalam hadis yang lain apa? Penangkal apa? Sihir. Nah, penangkal sihir. Nah, ini keutamaan kurma ajwa. Dan juga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kam'ah tadi sudah sejenis tanaman jamur ini juga memiliki khasiat menyehatkan mata. Maka ini bisa dikatakan pengobatan ala apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian bab yang berikutnya, kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu zubda wat tamra. Rasul sallallahu alaihi wasallam suka dengan mentega dan kurma. Beliau membawakan satu hadis dari Sulaim bin Amir dari dua anaknya Busr As-Sulamiyaini, dari kedua anak Busr bin As-Sulaim. Qala, keduanya berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah kami. Faqadimna zubdan wa tamran. Kami suguhkan beliau zubdah. Zubdah itu susu yang dikeringkan. Demikian. Dan mengeras. Wa tamran dan kurma. Wa kana yuhibbu zubda wa tamr. Beliau suka dengan mentega dan kurma. Berarti apa? Faedahnya di sini berita dari dua sahabat tadi, di antara salah satu makanan yang disukai oleh Rasul adalah dua makanan ini, mentega dan kurma. Pada kajian yang lalu, ya, sudah kita sebutkan riwayat atau sudah kita lewati riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyukai salah satu makanan yang disebut apa? Coba siapa yang ingat? Mana? Barusan? Angkat tangan dulu. Mana tadi? Ah, zubda. Aywa, sejenis apa? Labu. Nah, di sini ada riwayat yang lain bahwa di antara makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sukai mentega sama kurma. Jadi sekali lagi kita ulangi faedahnya, tidak mengapa boleh seseorang menyukai satu makanan dan ya tidak menyukai makanan yang lain. Ini makanan favorit saya, enggak apa-apa. Itu tabiat manusia. Boleh. Nah, dan kaidahnya sudah kita lalui. Segala apa yang dilakukan oleh Nabi, disukai oleh Nabi, yang sifatnya tabiat manusia, itu asalnya mubah. Ingat ya, ini kaidahnya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, yang sifatnya tabiat manusia, seperti tidur, makan, baju, itu hukum asalnya mubah. Tidak wajib kita ikuti. Tidak harus kita harus suka kurma, tidak harus. Tidak harus kita suka mentega, tidak. Atau tidak harus kita suka apa? Labu. Sebagian kita mungkin enggak suka labu. Apakah saya berdosa kalau saya tidak suka labu sedangkan Rasul suka labu? Tidak berdosa. Karena itu adalah sesuatu yang dilakukan secara tabiat. Nabi tidak memerintahkan. Namun, jika kita menyukainya dan berusaha untuk menyukainya karena niat ya, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bernilai pahala. Bukan karena makan labunya, tetapi karena kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat Nabi, nah, selalu melakukan apa yang dilakukan, dimakan oleh Nabi, padahal itu hanya tabiat manusia. Ya. dalam berpakaian. Sebagian sahabat sudah kita sebutkan kan, ya, sampai membuka kerah bajunya karena melihat Nabi membuka kerah bajunya, padahal Nabi enggak memerintahkan. Kemudian Anas bin Malik juga ketika itu setelah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai labu, Anas pun berusaha menyukai makanan yang dicintai oleh Rasul. Demikian, boleh hukumnya. Dan kalau kita tidak mensukai apa yang disukai oleh Nabi, tidak berdosa. Demikian, paham ya? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.